Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nusi thana'an alika anta kama athnayta ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru ala dhalika. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi al-muttahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. A'inna ya Rabbana ala ta'atika. A'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatika. Allahumma ya Rabbana fir lana dhulubana wa kafir anna sayyatina wa istur lana ya Rabbana uyubana. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana khusurna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali di majlis ini untuk bersama-sama merenungi, mentadabburi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Dan semoga Allah menggolongkan kita bersama ahli Qur'an, ahli Qur'an yang sesungguhnya, ahli Qur'an yang lahirnya, yang batin, yang lahirnya dengan Al-Qur'an dan batinnya dengan Al-Qur'an, di dunia dengan Al-Qur'an dan kelak di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum itsnay. Wa ba'athna minhum 12 naqiba. Wa qala Allahu inni ma'akum. لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. Ini kisah terjadi pada kaum Bani Israel. Di saat Sayyidina Musa AS membuat sebuah perjanjian atau membuat perjanjian dengan mereka, yang mereka itu adalah terdiri dari 12 pembesar dari 12 suku dan kabilah. Dan nanti setelah itu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun melakukan yang serupa. Pernah Nabi memanggil 12 kepala suku atau pemimpin-pemimpin pembesar-pembesar kabilah-kabilah untuk diajak atau diajak oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjanjian. Mereka adalah ini adalah termasuk salah satu siasat yang sangat jitu yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari masa ke masa nanti akan diikuti. Bahwasanya untuk memimpin sebuah negara atau bangsa tidak boleh menonjolkan tentang kesukuan. Tidak boleh menonjolkan tentang kesukuan, akan tapi bagaimana semua suku itu merasa memiliki negara tersebut atau undang-undang atau sebuah kekuatan. Sehingga pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi juga melakukan yang serupa, memanggil semua pembesar-pembesar. Jadi tidak ada yang boleh ditinggalkan. Ini siasat indah yang dihadirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, pernah terjadi kepada Sayyidina Musa Alaihissalam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat perjanjian dengan 12 suku. Ini siasat supaya tidak ada yang tertinggal. Dan ini adalah juga siasat indah dalam berdakwah. Jangan sampai kita meninggalkan satu pun dari kelompok atau suku atau bangsa di dalam sebuah perjuangan. Dan juga ini pernah terjadi juga. Kebijakan muncul pada Nabi SAW di saat beliau, di masa muda beliau, sebelum menjadi Nabi. Yaitu kebijakan Nabi SAW di saat pemugaran atau pembenahan, renovasi atau pembangunan kembali Ka'bah. Yaitu di saat itu akan menjadi sebuah kebanggaan yang akan disebut-sebut sepanjang masa adalah orang yang bakal meletakkan Hajar Aswad. Akan dikenang dan disebut-sebut. Dan ini mungkin sekali untuk menjadi sebab perpecahan di kalangan mereka. Maka pembesar-pembesar Quraisy waktu itu mengatakan bahwasanya yang akan meletakkan Hajar Aswad adalah siapapun yang pertama kali datang melalui pintu tersebut, sudah ditentukan. Ditunggu. Akhirnya ternyata yang pertama kali masuk di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang akan meletakkan Hajar Aswad adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Belum mendapatkan wahyu sebagai seorang nabi dan rasul waktu itu, seorang rasul. Tapi memang begitulah Allah persiapkan untuk umat ini bahwasanya nabi kita adalah nabi yang bijak, adil dan jujur. Ternyata nabi saat itu meletakkan Hajar Aswad di sorban beliau dan semua pembesar-pembesar dari suku-suku yang ada suruh mengambil bagian daripada pojok sorban tersebut untuk diangkat bersama-sama sehingga setelah itu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin dipercaya oleh masyarakat Quraisy waktu itu bahwasanya orang ini adalah orang yang sangat bijak sehingga semuanya kabilah semua kaum merasa karena pemimpinnya telah mengangkat Hajar Aswad dan ini adalah termasuk kebijakan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seterusnya, hendaknya kita itu tidak boleh meninggalkan siapapun, melibatkan orang-orang yang potensi-potensi yang berceceran. Ada sebagian kebincangan dalam berdakwah, berjuang misalnya, hanya memperhatikan orang kaya saja untuk diajak berjuang, seolah-olah orang fakir ditinggal. Atau sebaiknya hanya memperhatikan si kelompok tersebut yang ini. Ini adalah termasuk kesalahan dalam mengajak. Maka jangan meremehkan potensi sekecil apapun. Sehingga termasuk yang kita gerakkan di sini adalah siapapun yang punya potensi di dalam berjuang, ayo kita bergabung di sini. Telah dicontohkan oleh Allah melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada yang tertinggal. Siapapun dirimu, apapun yang Allah berikan kepadamu, ayo dibawa. Karena apa? Kalau sudah seseorang atau sekelompok itu merasa memiliki program tersebut, mau tidak mau dia terikat. Dan pintu kebaikan akan dibuka seluas-luasnya untuk mereka. Allah akan buka pintu kebaikan setelah itu. Karena apa? Bergabungnya seseorang dalam sebuah perjuangan. Ya ini bersama Nabi SAW. merasa mengadakan perjanjian dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tertinggal setelah itu, diwakili oleh pembesar-pembesar mereka. Naqiban, naqib adalah pembesar mereka. Dan kalau orang sudah melakukan seperti itu, berjian bersama nabinya, kalau di sini bersama Sayyidina Musa alaihissalam dan nanti bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pada zaman sekarang dengan pemimpin agamanya, guru-guru mulianya, maga sebetulnya atau ustaz-ustaznya atau pembimbingnya, maka kalau orang sudah melakukan yang demikian itu ada jaminan dari Allah, yaitu apa? Inni ma'akum. Yadullah ma'al jama'ah. Kekuatan Allah akan diberikan bersama orang yang kompak di dalam berjuang. Kompak di dalam berjuang. Inni ma'akum. Aku bersama kalian semuanya. Kemudian di dalam perjanjiannya itu apa sih? Perjanjian yang diikrarkan itu apa? Kesepakatan apa sih yang dihadirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kesepakatan apa yang dihadirkan oleh Sayyidina Musa Alaihissalam? Dan kesepakatan apa yang dihadirkan oleh guru-guru mulia kita dalam sebuah perjuangan? Berputar dalam kemuliaan digambarkan dalam Al-Quran, la in aqamtumus salata, jika engkau semua menegakkan salat, wa ataitumuz zakata, membayar zakat kalian semuanya, wa amantum bi rusuli, beriman kepada utusan-utusanku, wa azzartumuhum, dan engkau membela mereka dari segala hal yang bakal mengganggu mereka atau menjauhkan dari sesuatu yang bakal membahayakan mereka, azzartumuhum wa akramtumullaha qardan hasana, kemudian kalian juga berbuat baik dengan cara membuat gard, memberikan bantuan dengan meminjamkan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitarmu, memberikan pinjaman. Kalau punya uang, ada orang butuhkan, pinjamkan uang dengan qardan hasana, tanpa mencari imbalan, tanpa ada tambahan. Kalau kau sudah melakukan itu semua, lihat apa janji Allah, la ukaffiranna ankum sayyiatikum, niscaya aku akan hapus dosa-dosa kalian. Wala udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, akan aku masukkan kalian ke surga Allah Subhanahu wa taala, yang surga itu akan berjalan atau mengalir di bawahnya adalah sungai-sungai. Ini gambaran keindahan di dalam surga. Faman kafara ba'da dzalika minkum, akan tapi siapa pun yang ingkar, tidak melakukan sholat, zakat pun ditinggalkan, kemudian apalagi dengan Nabi sudah tidak membela, Nabi direndahkan, Nabi diolok, Nabi dicaci pun masih saja diam, tidak ada gerak hatinya untuk membela Sayyidina Muhammad, kalau umat kita umat Nabi Muhammad. Kemudian meminjamkan kepada orang pun ternyata harus ada tambahannya, pakai riba, awas. Kalau sudah demikian, dia berarti kufur, kamu ingkar dengan apa yang sudah ditentukan untuk kalian patuhi. Maka kalau kalian melakukan itu semuanya, faqad dhalla sawa'as sabil, maka itu telah sesat dari jalan yang benar. Telah sesat dari jalan yang benar. Nah, ini yang dihadirkan di sini adalah seputar bagaimana seseorang itu untuk bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mendapatkan surga, dan agar terhindar dari ancaman-ancaman, dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kalian harus ikrar berjanji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Adalah masalah keimanan. Bagaimana engkau dengan Rasulullah? Engkau harus patuh dengan Rasulullah. Dan Rasulullah ini nanti punya wakil-wakil, pewaris-pewaris, ulama dari masa ke masa. Engkau ngikuti para ulama-ulamanya Rasulullah. Dituntut, ini melatih keinsyafan. Hati kita, bagaimana urusanmu dengan Rasulullah? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan hendaknya kamu patuhi, yang dilarang hendaknya kau jauhi. Dan larangan Allah dan larangan Rasulullah adalah yang diterjemahkan, yang dijelaskan oleh para ulama-ulama. Maka patuh kepada ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hukum-hukumnya. Dan termasuk hukum yang paling terpenting adalah bagaimana hukum salat. Jangan sampai ada di antara kalian yang meninggalkan salat. Jangan sampai ada di antara kalian tidak membayar zakat. Salat adalah urusan dengan Allah, ada zakat adalah urusan kamu dengan sesama manusia, urusan kamu dengan hartamu sendiri, salat urusan dirimu dengan Allah. Ini adalah gambaran ibadah yang lengkap. Salat urusanmu dengan Allah sangat pribadi antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun zakat adalah urusanmu dengan hartamu, kemudian urusanmu dengan kaum fakir miskin, orang yang membutuhkannya. Kemudian setelah itu apa? Wa amantum bi rusuli. Wa amantum bi rusuli, kalian beriman kepada utusan-utusan. Ada upaya-upaya untuk membedakan antara Nabi dengan Nabi. Dan ini terjadi kepada orang-orang terdahulu dari kaum Yahudi dan Nasrani. Mempercayai sebagian Nabi, tidak mempercayai sebagian Nabi yang lain. Maka kita pun tidak boleh membedakan di antara Nabi-Nabi tersebut. Semuanya harus kita yakini kalau mereka adalah Nabi-Nabi dan utusan Allah. Yang mengingkari Nabi-Nabi tersebut, maka hukumnya kafir. Khususnya Nabi yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan dalam Al-Quran, Nabi-Nabi yang ada di dalam Al-Quran. 25 Nabi. Maka kita wajib mengimani mereka. Itu utusan-utusan Allah. Kalau kalian iman kepada mereka. Kemudian setelah iman kepada mereka, membela mereka. Jadi bukan sekedar Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad saja, Nabi-Nabi terdahulu. Kita pun harus mengimani mereka, membela mereka, dan setelah itu urusanmu. Nah ini, biasanya diselewengkan dalam hal-hal yang semacam ini, kewajiban kita mempercayai Nabi-Nabi terdahulu, adalah diselewengkan oleh sebagian orang untuk mempercayai agama-agama terdahulu. Agama terdahulu kita percayai kalau agama itu yang belum dirubah dan masih benar asli. Yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, yang dibawa oleh Sayyidina Isa alaihi salam, dan agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang lainnya. Akan tapi ketahuilah, agama-agama itu sudah banyak menemukan perubahan, dirubah oleh pengikut-pengikut mereka yang tidak bertanggung jawab, pengikut-pengikut mereka yang pada berkhianat. Sehingga agama-agama Yahudi pun sudah dirubah, agama Nasrani dirubah, dan agama yang lain pun sudah dirubah. Sehingga telah bercampur antara keimanan dengan kekafiran. Sehingga kita tidak boleh menganut agama-agama itu. Adapun Nabi benar. Nabi membawa agama yang benar. Akidah yang dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu adalah juga akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa disimpulkan kalau engkau ingin mengikuti Nabi-Nabi terdahulu, kuncinya satu. Ikutilah Nabi Muhammad, engkau pasti mengikuti Nabi terdahulu. Sebab tidak ada perbedaan antara keimanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan keimanan yang dibawa oleh Nabi-Nabi terdahulu. Kemudian setelah itu, wa'akruntumullah qardhan hazana. Urusanmu dengan sesama manusia di dalam utang piutang. Yang berurusan dengan riba akan dapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang meminjamkan kepada seseorang, lalu dalam peminjamannya ada tambahannya sekecil apapun, awas ini ada ancamannya ini. Karena bukan qardh hazan lagi. Kalau engkau sudah meminjamkan lalu ada tambahannya, itu masuk bab riba. Tapi kalau engkau meminjamkan dengan benar, demi menolong orang lain, sebab orang meminjam itu biasanya pasti membutuhkannya. Orang meminjam pasti membutuhkannya. Sehingga pahalanya besar sekali jika engkau meminjamkan kepada seseorang yang membutuhkannya. Tapi ingat sekaligus, orang yang membutuhkan itu adalah lahan sangat subur bagi orang-orang yang zalim memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan seseorang. Kalau seorang ibu menemukan anaknya sakit itu sudah tidak peduli, pokoknya cepat anakku sembuh. Ada urusan dengan renten riba sudah tidak peduli, pokoknya aku dapat duit anakku sembuh. Sudah lupa, mabuk dia, sudah sama sakit atau kebutuhan-kebutuhan. Sehingga orang-orang yang membutuhkan ini adalah lahan subur bagi para pendolim-pendolim untuk dicekik. Sehingga Islam melarang ini semuanya. Riba, peminjaman dengan tambahan sekecil apapun hukumnya adalah haram, dan itu riba menjadi sebab Allah murka. Maka jangan mengentengkan, jangan dibela, sudahlah. Anda kalau memang termasuk berurusan dengan yang demikian itu, Anda urusan dengan bank-bank yang masih ada tambahannya itu dalam peminjaman, sudahlah, tinggal tobat, menyesal, hijrah saja. Jangan membela dirimu sendiri. Mau masuk dalam ancaman ini. Kita sering membela diri, kenapa? Cukup sadar, tinggal berusaha. Bagaimana kita hijrah perlahan demi perlahan. Umurmu belum tentu bisa panjang loh ya. Tobatmu belum tentu, karena masih menunda-nunda. Niat hijrah, niat tobat. Aku ingin hijrah dari kehinaan ini. Yang adalah gharat hasan jika engkau meminjamkan peminjaman serat. Karena meminjamkan ini adalah bukan dalam irama bisnis. Kalau ingin untung, bisnis jual beli sana. Kalau peminjaman, karena ini adalah kemanusiaan, engkau menolong orang lain. Dan subhanallah, memang manusia jahat. Kalau memang sudah jahat, begitulah meminjamkan, masih mencekik orang. Padahal kalau orang berpikir, ada orang yang tidak perlu pakai peminjaman, karena hatinya baik, dia memberikan infak dan sedekah, membantu orang lain, tidak pakai kembali lagi kok. Ini masih engkau dapat pahala dan duitmu bakal kembali insyaallah. Engkau meminjamkan. Sehingga dalam hal ini dilarang betul oleh syariat. Kalau engkau mengambil tambahan, hukumnya adalah haram, itu masuk bab riba. Dan jangan main, tidak sedikit, tidak banyak, sama itu adalah riba. Sedikit pun kali per kali juga jadi banyak. Ada yang saya sebagian membedakan antara sedikit dan banyak, sedikit dan banyak, sedikit dan banyak. Wah, ini problem. Apalagi semuanya berhujah, gimana lagi sekarang? Orang pun repot kalau tidak pasti kita berurusan dengan riba. Mau tidak mau kita kena debunya riba. Lah kalau sudah kena debunya riba, ya jangan ngumpulin debu dong. Kenapa kok sekarang banyak berhujah? Repot kalau dirimu banyak berhujah, tidak akan tertolong nanti. Tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun sekarang yang masih berurusan dengan dunia riba, hendaknya segera mengadu kepada Allah agar dientaskan dari kehinaan itu. Jangan berhujah dan berhujah dan berhujah. Berhujah itu sebetulnya engkau nantang Allah. Tinggal insaf saja, ya Allah, aku saat ini masih berurusan dengan bank-bank yang ada ribanya dan aku ingin pindah dari tempat tersebut. Bantulah kami, ya Allah. Allah Maha Kuasa, engkau akan ditolong oleh Allah. Kalau engkau masih membela, engkau akan masuk golongan orang yang melanggar ini. Bagaimana pelanggarannya? Hukumannya, yang meninggalkan sholat, tidak berpuasa, meninggalkan sholat, tidak membayar zakat dan lainnya. Nabi tidak dibela, cemburannya sudah enggak ada kepada Nabi. Waktu Nabi diolok, Nabi dicaci pun tidak pernah ternyuh hatinya, tidak pernah menitikkan air mata, tidak pernah ada semangat untuk membela Nabi SAW. Kemudian setelah itu, di saat meminjamkan kepada orang lain pun ternyata harus ada tambahannya. Bahkan kadang tertipu. Tambahannya itu ribanya buat untuk berdakwah. Ini kan kacau tambahan, Masya Allah. Untuk bangun pondok, untuk bangun ini, untuk menyantuni yatim piatu dan sebagainya. Dari hasil riba, hasil bunganya, mau kemana ya Ustaz? Takutlah kepada Allah. Sudahlah, jangan berhujah. Allah Maha Kuasa. Allah bisa mengentaskan kau dari kehinaan itu menuju kemuliaan. Kita perlu insyaf. Kita perlu insyaf, selesai. Insyaf akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian melanggar ini semua, apa? Ancaman dari Allah. فَمَنْ كَفَرُ بَعْدَ ذَلِكَ Ingkar. Sholat tidak kau lakukan, bolong-bolong. Zakat pun kau tunda-tunda, tidak kau bayarkan. Meminjamkan kepada seseorang pun ternyata harus pakai tambahan dan itu riba. Maka yang demikian itu فَقَدْ ضَلَّ سَوَأَ السَّبِيلِ telah keluar dari jalan yang benar. Kalau jalan yang benar sudah tidak ditempuh, maka menuju jalan neraka. Maka dia menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata bagi kita saat ini adalah kecuali bertobat. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali untuk menyadari itu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada melanggar Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga siapapun yang saat ini masih berurusan dengan dunia-dunia keharaman yang mungkin zakatnya sering tertunda-tunda. Atau mungkin tidak pernah berpikir tentang penghitungan zakatnya. Maka segera dibayar, dihitung zakat. Dan ketahuilah, jangan engkau bersedekah terlebih dahulu sebelum zakatmu beres. Jangan sampai kebaikanmu ditunggangi oleh syaitan dan hawa nafsu, nanti tidak akan sampai kepada Allah. Dan betul pengakuan orang kaya adalah bersedekah lebih mudah daripada harus bayar zakat. Sebab kalau bersedekah tidak bayar zakat, tidak diterima oleh Allah, makanya syaitan senang mengajak yang demikian. Zakatmu adalah kewajiban, bayarkan zakatmu, ingat zakat-zakat, tanyakan kepada ulama. Di sisi lain, kami himbau kepada orang-orang yang menyeru kepada zakat harus belajar benar tentang zakat, sebab kami dengar sebagian orang mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ada beberapa orang tamak dengan hartanya orang kaya. Kalau lihat orang kaya itu sudah tamaknya, pengen di zakat, zakat, zakat. Tidak semua harta wajib dizakati, wahai ahli iman. Tidak semua orang kaya wajib zakat. Tinggal di hartanya, harta model apa ini? Sebab zakat sangat jelas. Mewajibkan zakat kepada orang yang tidak wajib adalah zalim. Seperti halnya salah membagikan zakat adalah juga zalim. Membagikan zakat salah adalah zalim. Makanya kami himbau. Termasuk di antaranya zakat dibagikan ke tempat-tempat, Masya Allah. Bahkan kadang sebuah lembaga, barangkali Anda tahu, atau masjid yang katanya dekat dengan kami, bahkan mungkin kita ngisi di tempat tersebut, atau mungkin kita pernah mampir di tempat tersebut. Tidak ada urusan dengan kami, karena setiap masjid, setiap lembaga ada manajemennya masing-masing. Hanya kami ingatkan urusan zakat. Kalau sudah zakat diperkenankan untuk kepentingan umum, masjid dan sebagainya, awas itu tanda kedzaliman di tempat tersebut. Anda jangan bayar zakat ke tempat tersebut, biarpun katanya saya ada di tempat itu. Karena ini urusan manajemen, saya tidak tahu urusan. Saya ingatkan orang fakir saat ini. Zakat harus diberikan kepada yang berhak. Siapa orang fakir yang diutamakan? Bukan untuk bangun pondok pesantren. Jadi jangan Anda membayar zakat untuk bangun pondok pesantren. Biarpun ada pendapat, akan tapi pendapat siapa itu? Yang didukilkan dari Kofal Asyasi dan sebagainya. Coba lihat di rumah sakit sana. Anda pergi ke rumah sakit, jangan rumah sakit yang mahal-mahal, rumah sakit umum saja itu. Berapa banyak orang yang menangis karena tidak bisa membayar. Biarpun rumah sakit yang kadang dibayar oleh negara, akan tapi yang menemaninya pun dia harus meninggalkan pekerjaannya. Siapa yang ngasih nafkah? Ayo. Masihkah Anda mengarahkan duit zakat untuk maslahah ammah? Makanya lihat brosur Anda membayar zakat kemana. Ini saya sampaikan kepada semuanya. Anda membayar zakat kemana, lembaga zakat yang katanya keren kayak apapun, paling masyhur sedunia. Kalau ternyata penyaluran zakatnya salah, termasuk di antara zakat digunakan untuk kepentingan umum, untuk kepentingan maslahah ammah, maka ketahuilah jangan bayar zakat di tempat tersebut. Kenapa? Kasihan orang fakir yang ada di sana. Sudahlah, batalin saja. Karena saya ingin meniru banyak. Kami mohon kepada para asatid yang mengambil fatwa yang berbeda ini, tolonglah urusan dengan orang fakir. Urusan dengan rumah-rumah sakit itu loh. Ada orang melahirkan tidak bisa bayar, ada orang meninggal dunia punya utang banyak. Karena bapaknya masuk rumah sakit berlama-lama, sampai ada orang meninggal anaknya menangis karena ibunya tidak bisa masuk rumah sakit. Akankah duitnya kita gunakan untuk bangun masjid atau bangun pondok pesantren? Kenapa masih dipaksa? Negeri kita bukan negeri seperti Kuwait dan sebagainya. Negeri kita bukan negeri seperti negeri kaya yang kekayaannya melimpah misalnya. Tapi ini banyak orang fakir, sudahlah. Ayo kita perhatikan yang demikian ini. Anda membayar zakat, lihat, mending Anda bagikan sendiri kepada kaum muslimin yang nyampe orang fakir, atau buat manajemen sendiri, perhatikan orang-orang membutuhkan. Orang fakir yang terbelit utang dan seterusnya. Bukan untuk bangun pondok pesantren, mohon maaf. Ini selalu kami sampaikan. Kalau Anda melakukan yang salah, termasuk dapat ancaman yang demikian ini. Dapat ancaman. Faqad dhalla sawa'as sabil. Beberapa waktu yang lalu, di saat kami menyampaikan yang demikian, ini mohon maaf, ini bukan ilmu saya. Saya tidak punya ilmu. Ini ilmunya para ulama. Empat madhab semuanya kami hadirkan. Kemudian waktu itu, kebijakan dari majelis ulama, kalau tidak salah waktu, majelis ulama, kemudian badan amil zakat, mengajak bertemu dengan kami. Akhirnya bertemulah dan ada, kami membuat satu catatan, kasyful hummah fi sarfiz zakah lil masalih al-amah. Kemudian juga ada videonya yang 2.5 jam apa yang kami sampaikan. Kami tidak mengatakan pendapatku, akan tapi pendapat para ulama. Anda bisa saksikan semuanya. Anda bisa melihat mana yang hak dan mana yang batil. Tidak usah saya banyak berhujah, silakan lihat itu. Ada sijinya 2.5 jam di saat kami bersama badan ambil zakat. Kemudian kami juga bersama MUI di situ mendengar. Dan kami hanya menulis perkataan para ulama. Anda baca dan selesai. Bukunya juga masih ada sekarang. Takutlah kepada Allah. Jangan dolim kepada orang fakir. Sisi lain, jangan dolim kepada orang kaya. Sekarang melihat orang kaya itu pada enggak betah pengurus zakat itu. Lah orang jual aset kok suruh bayar zakat itu bagaimana kisahnya? Bapak punya tanah 1 hektar dijual harganya 2 miliar. Lah kok suruh bayar zakat? Ini kisah bagaimana ini? Biarpun orang kaya tidak boleh kamu tamak dengan duitnya orang kaya. Enggak boleh dolim kepada orang fakir, enggak dolim kan. Kedoliman itu enggak akan benar di manapun tempatnya. Jangan membela orang fakir tapi dolim pada orang kaya, enggak diperkenankan itu. Sekarang pegawai negeri gajinya cuma berapa juta terus harus dipotong zakat lagi, dikumpulin pun belum satu nisab itu kadang-kadang. Masya Allah, kok seneng banget sama duitnya orang. Enggak cukup, kena ini, kena itu. Enggak boleh dolim kepada orang kaya sekalipun. Tapi kami himbau kepada semua yang punya kewajiban zakat, jangan Anda menunda, jangan Anda berbohong, Allah Maha tahu. Kita perlu adil, tidak boleh dolim kepada orang fakir, tidak boleh dolim kepada orang kaya. Orang jual rumah, jual mobil, tidak wajib keluar zakat, kecuali jual beli mobil, jual beli rumah, jual beli tanah. Awas, hati-hati ini. Banyak ketamaan-ketamaan pengurus zakat kepada orang-orang kaya, bahkan kita lihat deretan fatwa dari lembaga amil zakat, tidak tahu di mana, ditanya suatu ketika, bagaimana kalau saya menjual aset, terjual tanah saya 3 miliar, langsung keluarkan 2.5%, oh, enak benar, duit, senang sama duitnya orang. Biarpun di orang kaya, tidak boleh kita mengambil duitnya orang lain. Tamak dengan duitnya orang lain adalah haram. Kalau mau menghimbau sedekahlah, duitnya 3 miliar sedekah, silakan sedekah. Tapi kalau kita mewajibkan zakat, tidak diperkenankan, hukumnya adalah haram. Ini fatwanya para ulama, bukan fatwa saya. Majelis ini tidak ada fatwa Buya Yahya, tidak ada. Semuanya dikembalikan kepada fatwa para ulama. Itu ulama ngomong semacam itu. Jangan berbuat zalim. Sekarang pengurus zakat, awas hati-hati. Dan kalau Anda bayar zakat, awas hati-hati. Bayar zakat harus jelas, apalagi setelah lagi zakat fitrah atau dikirim kemana. Buya, gimana hukumnya mengirim ke desa kemudian dikirim ke kabupaten? Masalah mengirim kemana saja itu enggak penting, yang penting benar cara nyalurkannya. Lah kalau ke di kabupaten tidak disalurkan benar, ngapain kamu kirim ke sana? Kalau benar saya dukung, saya enggak punya musuh, enggak bermusuhan dengan pejabat, enggak musuhan dengan pemerintahan, enggak ada. Yang penting kalau benar ya kita dukung. Kadang-kadang sudah lebaran keberapa masih di kantor Buya nanti buat kampanye, jangan-jangan misalnya, wah ini mantap bencana alam. Alam akhirat bencananya, bukan alam dunia. Jadi ini macam-macam sebab. Ya bayarkan kepada orang fakir yang Anda lihat, tetangga dekat dan sebagainya. Tu'khadhu min ahniyaihim wa turaddu li fuqara'ihim. Zakat itu diambil dari orang kaya kampung itu, hendaknya dikembalikan kepada orang fakir kampung tersebut. Jangan sampai orang kampung sendang, misalnya zakatnya dipindah jauh ke tempat yang sana. Sehingga yang setiap hari menemukan mencium bau diesel dan bau deru mobilnya, enggak dapat apa-apa. Jadi zakat itu hendaknya, zakat itu termasuk untuk menambal hatinya yang terluka, mungkin terkagetkan dengan deru mobilnya, atau suara mesinnya, atau asap pabriknya. Rumah sok tetangganya enggak dapat bagian zakat. Dibawa kemana, enggak dikembalikan lagi. Jadi tetangganya tetap fakir saja nyungsep. Setiap hari kena asap pabriknya. Bagikan kepada tetanggamu itu, lebih penting itu. Zakat itu perlu kepatuhan. Di samping ada manajemen, perlu kepatuhan kepada syariat. Makanya Anda lihat urusan zakat, poinnya adalah di saat maslahah ammah di sini, fisabilillah, kalau sudah diperlebar, Anda jangan bayar zakat ke tempat tersebut, karena apa? Dolim kepada orang fakir. Kalau Anda masih kurang yakin, ayo sekarang habis ini kita jalan-jalan ke rumah sakit itu. Anda ke rumah sakit itu, berapa banyak orang fakir, rumah sakit yang melarat itu, berapa puluh dan orang nangis tuh, itu meninggalkan pekerjaannya, ibunya sakit, kakak adik harus meninggalkan pekerjaannya. Biarpun katanya ada bantuan dari pemerintah untuk ibu, itu yang sakit, yang menjaga tidak ada bantuan. Subhanallah, semoga Allah mengampuni semuanya dan berikan kesadaran buat semuanya. Baik, bulan Ramadan menjelang, kita akan siap-siap ya di bulan Ramadan, masalah zakat fitrah insyaAllah akan kita bahas nanti pada pertengahan bulan puasa. Akan tapi kita lanjutkan ya, kalau pada pertemuan yang lalu kami membahas tentang orang-orang yang boleh berbuka puasa. Singkat saja dalam 15 menit ini kami akan membahas tentang hakikat puasa itu sendiri. Puasa adalah menahan diri dari hal yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Jadi puasa itu menahan sesuatu, menahan diri dari hal yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenam matahari. Lalu apa yang membatalkannya? Kan harus tahu. Kalau kita tidak tahu apa yang membatalkannya, maka tidak akan sah puasa kita. Adapun cara berpuasa harus dengan niat, dan niat harus diucapkan, harus dihadirkan di hati kita di malam hari sebelum waktu subuh. Jadi waktu niat adalah sebelum datangnya waktu subuh. Kalau sudah azan subuh tidak ada niat lagi, bagi madhab kita Imam Syafi'i dan madhabnya Imam Malik rahimahullah ta'ala dan madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi madhab Syafi'i khususnya, niat harus namanya at-tabbit, menginapkan niat kita di malam hari. Dan niat boleh dimulai kapan? Niat boleh dimulai adalah mulai dari kentong maghrib. Di saat masuk waktu maghrib, saat itulah waktu kita boleh niat. Jadi niat puasa untuk esok hari tidak harus nunggu waktu terawih. Boleh kapan saja malam. Dan cukup dilintaskan di dalam hati. Dan kapanpun. Jangan sampai ketinggalan niat. Bahkan, ini contoh ekstrim, tapi disebut oleh para ulama. Jika di dalam sholat lalu Anda ingat, kok saya belum niat? Di dalam sholat. Di dalam sholat Anda belum niat puasa. Allah, apa lagi tahajudan? Ya Allah niat sholat. Takut nanti setelah sholat tambah lupa. Cuma Anda lintaskan di dalam hati, jangan diucapkan di dalam. Sudah faham Allah, niat sudah sah sholat puasanya. Puasa niat tidak mati, dan niatnya pun tidak nawa itu sama khotin anda ada ifar di syahr Ramadan ada di syahr di sana fardhu taala. Itu niat yang paling bagus yang diajarkan para ustaz, dalam keadaan normal bacalah niat itu. Akan tapi dalam keadaan tertentu bagi orang yang tidak hafal atau bagi yang hafal bisa saja niatnya cukup begini. Ya Allah, saya besok niat puasa Ramadan. Selesai. Ayo, siapa yang mengatakan tidak sah? Ustaz mana yang mengatakan tidak sah? Tidak ada ustaz mengatakan tidak sah. Saya niat puasa Ramadan. Saya besok niat puasa Ramadan. Selesai, Bu. Dan itu pun tidak harus diucapkan dengan lidah, cukup dengan lintasan di dalam hati sudah sah. Cuman lidah ini untuk menepis keraguan-raguan, yang kedua lidah itu untuk membantu hati kita untuk niat. Sebab kadang kalau tidak diucapkan di hati, di lidah ini masih ragu-ragu semalam sudah niat belum. Kalau sudah kedengaran sama temannya, "Oh, kamu sudah niat semalam," gitu loh. Enggak ragu-ragu lagi. Tapi kalau hanya di dalam hati sampai besok pagi bisa ragu-ragu. Semalam niat belum ya? Semalam niat belum? Makanya di madhab kita Imam Syafi'i mengucapkan niat adalah sunnah. Saya niat besok hari ya Allah puasa, selesai. Yang utang pun juga sama, saya niat bayar utang ya Allah. Utangnya sudah tahu Allah, enggak usah dikasih tahu, jangan tahu Allah bayar utang. Utang seminggu loh itu. Punya utang seminggu, saya niat bayar utang besok ya Allah. Allah Maha tahu, sudah sah puasanya. Baik, kemudian apa sih yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa adalah ada 9. Kalau kemarin orang yang boleh berbuka puasa ada 9, maka yang membatalkan puasa juga ada 9. 9 dijadikan rumus. Fahami dulu, hafal, kemudian fahami, setelah itu selesai. Semua pertanyaan membatalkan puasa, seputar membatalkan puasa, jawabannya adalah dalam rumus yang 9 ini. Membatalkan puasa ada 9. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, buang air besar. 5. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Ini berdekatan, muntah dengan sengaja dengan masukkan ke lubang adalah kurang lebih. Yang ketiga adalah bersenggama dengan sengaja tanpa keluar mani. Bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Yang keempat adalah keluar mani biarpun tanpa senggama. 5, 6, 7, haid, nifas, dan melahirkan. 5, 6, 7, haid, nifas, dan melahirkan. Yang ke-8 adalah hilang akal. Yang ke-9 adalah murtad. Rinciannya sebagai berikut. Memasukkan sesuatu ke lubang 5. Harus Anda fahami dari 9 ini. Pokoknya selain dari 9, jangan pusing. Selain dari 9 ini, tidak usah dipikirin sudah. Sudah jangan ragu. Tidak batal, kita aja sudah. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Yang pertama adalah lubang mulut. Yang dimaksud masukkan sesuatu ke lubang mulut adalah menelan. Memasukkan ke tenggorokan. Biarpun itu kecil sekali. Ibu, siang pagi-pagi, jam begini ini kok ada ganjel di gigi itu. Sisa undi-undi, biji wijen. Biji wijen mah kecil. Yakin itu biji wijen. Kecil banget, tak taunya ditelan. Batal puasanya, sudah tidak kenyang, batal. Sekecil apapun. Karena yang penting menelannya itu yang batalkan puasa. Jadi nelannya. Jadi selagi tidak ditelan, tidak. Tidak usah ragu-ragu ibu. Misalnya ibu masukkan es krim ke dalam mulut, ya tidak batal. Permen dalam mulut, tidak batal. Tidak usah bingung ini. Ini fikirnya fikir jelas. Tidak usah bengong kalau belajar dengan Buya nanti. Masukkan es krim ke dalam mulut, tidak batal. Yang penting jangan ditelan. Pokoknya jangan telan kuncinya. Pokoknya jangan ditelan. Selesai. Itu adalah kaidah sudah. Yang membatalkan adalah masalah nelennya. Kemudian nanti ada tambahan singkat, ini sudah kami ulang-ulang di majelis-majelis yang lainnya. Biasanya ada pertanyaan selanjutnya ini. Pertanyaan ini adalah juga karena pemahaman yang setengah tadi. Setelah mengetahui bahwasanya yang membatalkan adalah nelennya. Dan ibu tidak usah ragu lagi, sehingga memasukkan ke dalam mulut pun kadang disunahkan. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut kadang malah sunnah. Contohnya dalam berwudu. Kalau kita berwudu, berkumur tetap sunnah. Masukkan ke mulut atau tidak? Batal atau tidak? Tidak, sunnah. Bahkan sunnah, bukan batal. Tapi tetap catatannya adalah asalkan jangan ditelan, sudah selesai. Yang batalkan adalah masalah nelennya. Ibu masukkan es krim, tidak usah bingung. Kata Buya, tidak usah ragu, tidak usah bengong kalau belajar di sini. Masukkan es krim ke mulut siang hari Ramadan, tidak batal puasa. Asalkan jangan ditelan, sudah selesai. Baik. Kemudian setelah itu, ada lanjutannya adalah, kalau masalah telan-menelan, sekarang ada pertanyaan, bagaimana hukum menelan ludah? Biasanya begitu. Selalu ada sambungannya. Hukum menelan ludah, ini bagaimana? Ibu tidak usah ragu. Ada kalau Ustadz menjawab misalnya, menelan ludah hukumnya kayaknya membatalkan puasa, ini pusing. Hukum tidak boleh kayak-kayak, harus pasti batal atau tidak batal. Hukum menelan ludah, jawabnya harus jelas, tidak membatalkan puasa. Harus begitu, yakin. Tidak membatalkan puasa. Ini harus, jadi jangan sampai ragu. Sengaja saya buat begitu kalimatnya, tidak begitu biar ingat. Sebab ini selalu pertanyaan. Wong kita dari 50 pertanyaan puasa itu, pertanyaan tentang ludah itu adalah 4 kali pertanyaan. Berarti kan menunjukkan orang ini ngajinya setengah ini. Makanya nelen ludah tidak membatalkan puasa. Dan para ulama agar hafal betul ditambahi. Agar kamu yakin menelan ludah tidak membatalkan puasa, ada syaratnya memang. Syaratnya ludah ditelan tidak membatalkan puasa, syarat yang pertama adalah ludah itu adalah ludahnya sendiri. Ya, kalau ludahnya orang lain batal. Pokoknya begitulah kamusnya, pokoknya lidah orang lain batal. Apakah ludah yang diambil di lantai? Atau lidah mungkin muhat suami istri yang lagi bercumbu kemudian tertukar lidah, batal. Pokoknya ludah orang lain batal, ludahnya sendiri yang tidak batal. Kemudian syarat yang kedua adalah ludah itu masih di dalam mulutnya sendiri. Kalau sudah lidah ludah itu pindah misalnya dimasukkan ke gelas, masuk botol gitu, kemudian taruh di kulkas apa lagi, kemudian diminum di siang hari bulan Ramadan, hukumnya batal karena sudah keluar dari mulutnya. Jadi syarat yang tidak membatalkan ludah yang di dalam mulut. Baik, kemudian syarat yang ketiga adalah ludah itu masih murni, belum campur permen, belum campur gula, belum campur garam, belum campur susu, belum campur, ludahnya masih asli. Sehingga kalau ludahmu itu masih asli dan masih di dalam mulutmu dan ludahmu sendiri, maka ditelan tidak pak. Bahkan kalau seandainya kamu kumpulkan di dalam mulutmu, ditelan tetap tidak batal. Karena pak, masih di dalam mulutnya sendiri, ludahnya sendiri, dan masih murni, asli, selesai. Itu menelan ludah. Pindah kepada hidung, singkat saja. Karena ini sudah kami ulang-ulang, harus paham. Jangan bertanya macam-macam. Bertanya macam-macam menunjukkan kalau tidak paham. Biasanya pertanyaannya aneh-aneh ini. Yang dokter punya pertanyaan, gimana bu ya hukumnya nyabut gigi? Nanti jawabannya nanti. Nyabut gigi kok, pertanyaan nyabut gigi, sudah jelas kok, yang batal adalah nelannya. Cabut gigi di siang hari bulan Ramadan tidak membatalkan puasa, asalkan giginya jangan ditelan. Misalnya, kok pusing banget jawabannya. Tapi ludahnya bagaimana, darahnya sama, darahnya jangan ditelan. Kan paham dia, setelah paham baru ngeh lagi, tapi kan nanti takut ketelan bu ya. Oh kalau takut ketelan makanya jangan cabut siang hari, malam hari ya cuman. Selesai. Kalau Anda tanya batal tidak batal, jawabannya jelas. Tidak apa? Batal, sama. Sikat gigi juga begitu. Sikat gigi siang hari pakai odol yang pedas, batal enggak? Ya enggak. Pokoknya sikatnya jangan ditelan, odolnya jangan ditelan, sama. Selesai. Apalagi ayo. Belajar fikih kok setengah paham. Enggak boleh. Fikih yang benar-benar paham. Pertanyaannya ibu-ibu minta-minta. Bu ya, nyicipi makanan gimana? Satu mangkok enggak batal, Bu. Asalkan jangan ditelan. Sudahlah, jelas. Kok pusing lagi ini? Kau gue paham belajar fikih gak boleh setengah-setengah. Satu mangkok, saya nyicipin masakan satu mangkok. Pokoknya jangan di kalian pakai kumur. Ini harus paham dulu. Jadi fikih paham dulu. Adapun masalah kemakruhan nanti akhir. Setelah ini kami bahas apa yang menjadikan makruh. Selesai. Masukkan satu ke lubang hidung. Lubang hidung yang dimaksud adalah lubang hidung bagian atas. Yang sekiranya kalau kita masukkan itu airnya gerak, gerak panas itu ya. Semuanya orang pernah punya pengalaman. Mungkin waktu musim hujan atau kita lagi di kolam atau kecebur dan sebagainya, panas, bagian yang nyegrak bagian atas. Maka bagian atas inilah yang membatalkan puasa. Makanya kalau belajar fikih itu jangan tolah-toleh, kalau tolah-toleh bisa bermasalah. Mendengar memasukkan suatu ke lubang hidung membatalkan puasa, tidak dengar keterangan selanjutnya, akhirnya pusing sendiri. Akhirnya muncullah pertanyaan, bagaimana hukumnya ngupil Bu ya? Baik. Sudah jelas bahasanya, yang membatalkan adalah bagian atas yang nyegrak, bawah tidak. Maka ibu-ibu yang punya hobi ngupil, jangan ngupil ternyata tidak membatalkan puasa. Bapak-bapak, jangan, tidak batal puasanya. Cuman jangan di depan umum, tidak pantas. Ya, jadi jelas ya, ngupil. Ini pertanyaan ada, saya sampaikan begini karena apa waktu kita ngisi beberapa media, selalu ada pertanyaan aneh, nelen ludah, nelen. Jadi selama ini kamu nelen ludah, enggak, bingung dia. Ngupil dan sebagainya. Jelas ya? Kemudian selanjutnya yang ketiga ada lubang telinga. Masukkan ke lubang telinga, memang di dalam hal ini banyak khilaf. Madhab Malik mengatakan tidak batal. Imam Ghazali dari madhab Syafi'i mengatakan tidak batal. Tapi madhab Syafi'i yang dikukuhkan, memasukkan satu ke lubang telinga adalah membatalkan puasa. Yang dimaksud lubang dalam. Lubang dalam bagaimana? Lubang dalam adalah yang tidak dijangkau oleh jemari kelingking. Kalau masih dijangkau oleh kelingking ini luar. Kalau kita tekan sekuat apapun di bagian luar tidak batal. Kalau orang ngorok kupingnya dengan jemari kelingking tidak batal. Nih. Ya. Tapi tidak batal. Jadi kelingking. Tapi kalau masukkan ke apa? Ibu yang punya bapak-bapak yang punya buku punya disimpan dulu. Enggak usah dibaca. Kalau baca nanti tambah hilang ilmunya. Karena baca di sini enggak paham, omongan saya tidak paham. Simpen dulu bukunya nanti ya, dan Bapak, bukunya disimpan dulu. Ibu-ibu bukunya disimpan dulu, ngomong dengan saya dulu nanti, baru bacanya di rumah nanti. Baik, karena ini biar langsung hafal nanti. Jadi ini yang kemas yang apa? Kalau kita pakai korok kuping, Mbak, batal. Karena ini adalah khilaf di antara ulama, maka kalau ada orang punya pendengaran yang lemah lalu pakai penyambung dimasukkan ke dalam bles gitu, maka itu tidak batal, dimaafkan karena keadaan tertentu. Baik telinga. Kemudian lubang buang air kecil yang ketiga empat. Seorang laki-laki meneteskan obat ke kemaluannya, batal, atau air, atau apa saja, pokoknya sesuatu, batal. Seorang wanita masukkan kapsul di dalamnya, atau jemari dimasukkan di dalamnya, batal. Makanya bagi para wanita waspada, jika Anda ingin beristinja dari buang air kecil, cukuplah dengan perut jemarimu, jangan kena was-was seperti para santri. Yang suka was-was juga santri. Santri yang belajarnya sambil ngantuk tuh, itu kena was-was sampai membersihkan sampai dalam-dalamnya, dikasih sabun segala macam, penyakitan itu nanti lihat. Ini santri, santri suka kena was-was. Allah sudah Maha tahu, Allah yang menciptakan dirimu sendiri, cara membersihkannya pun sudah tahu Allah. Itu dengan cara dengan perut jemari. Kalau dengan perut jemari itu kamu tekan sekuat apapun masih bagian luar. Tidak akan masuk ke dalam asalkan perut jemari semuanya. Ini masih bagian luar, sedalam apapun bagian luar. Tapi kalau kamu belokkan begini, batallah puasamu. Selesai. Kemudian lubang belakang juga sama kasusnya, bersihkan dengan perut jemari dan Allah Maha tahu itu. Jangan kena dikorek begini, batal. Masuk ke dalam, batal puasamu. Kemudian yang kedua, ini membatalkan puasa yang pertama. Membatalkan puasa yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Dan muntah adalah najis. Muntah dengan sengaja. Memuntahkan diri. Pokoknya terserahlah muntah dengan sengaja, nyium bau sampai muntah. Batal. Kalau muntah tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Jika Anda muntah tidak sengaja, hamil tua, hamil muda, muntah, tidak batal puasamu. Di dalam perjalanan, mabuk kendaraan, tidak batal puasa. Karena tidak disengaja. Cuman catatannya ada, yaitu habis muntah harus segera berkumur. Kalau kamu belum berkumur, jangan nelen ludah dulu. Ini. Kalau kita belum berkumur, jangan nelen ludah. Kalau kita telan ludah kita sebelum berkumur, batallah puasa kita. Kenapa? Karena muntahan yang keluar dari mulut perut kita adalah najis lewat mulut kita. Yang namanya najis, cara mencucikannya harus dengan air. Ludah tidak bisa mencucikan. Biarpun kita meludah 1000 kali sampai mulutnya bersih, tetap najis. Najis ada di dalam mulut, lalu najis bertemu dengan ludah. Ludah kita kena najis, berarti ludah kita sudah tidak murni, tidak asri lagi. Berarti ludah kalau ditelan bagaimana ini? Membatalkan tadi pembahasan yang pertama. Baik, kemudian yang ketiga adalah bersenggama dengan sengaja biarpun tanpa keluar mani. Yang dimaksud senggama yang membatalkan bagi kaum pria, mohon maaf ini majelis mulia, tolong kepada semua para asatid, guru-guru mulia. Kalau sudah membicarakan hal-hal yang demikian ini, hendaknya tolong dijaga kehormatan majelis. Jangan sampai majelis jadi bahan tertawaan, menjadikan berkah majelis dicabut oleh Allah dan ilmunya jadi tidak manfaat. Masukkan suatu bersenggama adalah seorang laki-laki, seorang suami memasukkan, mohon maaf, kepala kemaluannya. Kalau sudah kepala kemaluannya tenggelam di wilayahnya seorang istri, maka itulah yang membatalkan. Tapi kalau baru separuh, tidak. Harus kepala kemaluan semuanya. Kita hanya bicara yang halal. Kalau zina bagaimana? Sama, zina juga membatalkan puasa. Hanya kita kan ahli iman, bicara adalah yang halal. Sesuatu yang aslinya halal ternyata membatalkan puasa dan hukumannya besar, dosa gede, kafarahnya berat, dendanya berat. Awas, hati-hati. Jadi kaum seorang suami memasukkan lubang kepala kemaluannya ke, termasuk kepada yang zina pun sama, zina dosa di atas dosa, dosa kehinaan kita. Termasuk dari lubang belakang juga batal. Bahkan termasuk bersenggama dengan binatang juga batal. Cuman selama ini dibahas kan istri, karena orang Islam mukmin masak dengan binatang, masak dengan belakang, masak dengan zina, enggak masuk dalam bahasan. Yang benar memasukkan ke lubang itu adalah membatalkan puasa. Adapun bagi kaum wanita, tidak harus sampai kepala kemaluan semuanya yang harus masuk. Cukup masuk sedikit saja sudah batal. Sebab masuk bab yang pertama tadi. Memasukkan suatu ke lubang kemana? Berarti seorang istri rela dimasuki, berarti mau dimasuki, sengaja memasukkan sesuatu ke lubang kemaluan yang tadi. Membatalkan puasa yang pertama. Maka wahai para istri dan para suami, hendaknya waspada. Mungkin ada seorang suami yang iseng yang halal, mungkin manja dia, colak-colak dengan suami, istri dan sebagainya. Karena tahu bahwasanya kalau bersenggama hukumnya haram, akhirnya mohon maaf, pegang-pegang wilayah tersebut. Akhirnya tanpa disadari memasukkan jemarinya ke wilayah tersebut, batallah puasanya sang istri. Hai para istri, hati-hati di sini. Kalau suamimu iseng, jangan boleh masuk ke wilayah tersebut. Takut nanti jemariyah masuk ke wilayahmu, maka itu batal puasanya. Selesai ya? Dengan sengaja. Kemudian yang ke, biarpun tanpa keluar mani, baru masuk tak ditarik, batal puasamu. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja. Biarpun tanpa senggama, sudah keluar mani dengan sengaja, adalah semuanya tahu cara yang haram atau yang halal. Cara yang halal adalah mengeluarkan mani dengan tangannya istri adalah halal. Yang haram adalah mengeluarkan mani dengan tangannya sendiri. Pokoknya mengeluarkan mani dengan sengaja batal puasa. Batal puasa. Tapi kalau keluar mani tidak dengan sengaja, tidak batal puasamu. Contoh, dalam keadaan tidur, mimpi basah. Di saat mimpi basah, mimpi bergaul, bersenggama. Setelah bangun ada air mani di celananya. Tidak batal puasamu. Tidak batal. Baik, selanjutnya. Yang batalkan puasa adalah haid, nifas, dan melahirkan. Jelas, ibu. Kalau ibu di siang hari puasa Ramadan dalam keadaan suci, pertengahan hari haid, puasamu batal. Tapi enggak usah ngedumel sebab pahalamu utuh. Allah tidak akan memotong gajimu. Enggak ada potong gaji di sini. Allah Maha Kasih. Pahalamu tetap utuh. Nifas pun demikian. Melahirkan juga sama. Melahirkan bayi dan bakal bayi. Supaya faham makna ini. Jangan dipikir harus bayi-bayi saja, tidak. Bayi dan bakal bayi. Bakal bayi itu maknanya keguguran. Misalnya ada kata bidan, aduh neng sabar. Berarti batal puasa, puasanya. Keguguran. Biarpun sekumpal daging. Atau sekumpal darah. Atau sudah ada bayi. Pokoknya bakal bayi, termasuk bayi. Jadi melahirkan. Melahirkan ada enggak sengaja, enggak sengaja. Ya sudah melahirkan, enggak dibahas sengaja, enggak sengaja. Baik. Jadi melahirkan adalah membatalkan puasa. Selesai. Kemudian yang ke-8 adalah hilang akal. Hilang akal ada 3 martabat. Yang pertama adalah gila. Yang kedua adalah pingsan dan ayan. Yang ketiga adalah tidur. Gila itu membatalkan puasa. Biarpun gila itu sebentar. Ada orang lagi ngobrol begini, tiba-tiba datang gilanya. Sebentar. Batal puasanya. Biarpun sebentar. Adapun yang kedua adalah pingsan. Pingsan di sini adalah kalau pingsannya sehari penuh baru batal puasa. Kalau pingsannya sehari penuh baru batal puasa, contoh habis sholat, habis sahur pingsan, sadar-sadar isya. Sehari penuh. Anda bisa kebayang termasuk koma adalah masuk bab pingsan. Ada orang jatuh koma. Berarti pingsan. Ditunggu, kalau sehari penuh berarti batal puasa puasanya. Kalau tidak sempat sadar sebentar, sah puasanya. Contoh, pingsan habis sahur. Jam 10 pagi bangun begini, tidur, pingsan lagi. Sampai isya, maka sah puasanya karena sempat sadar biarpun sebentar. Jelas ya? Kebalikannya daripada gila tadi. Adapun yang namanya tidur, tidur itu hilang akal. Cuma namanya tidur ternyata tidak membatalkan puasa biarpun tidurnya sehari penuh. Ada seorang suami, ya tidak tahu gimana, karena ngaji semalam atau karena malas, atau karena memang ketiduran, salah minum obat, yang diminum mestinya obat vitamin, atau yang obati, tidur. Habis sahur, tidur, bangun-bangun isya. Puasanya adalah tetap sah, biarpun tidurnya sehari penuh, ya, puasanya tetap sah. Jadi ada 3 martabat orang hilang akal. Yang ke-9 adalah murtad. Murtad di sini adalah orang yang keluar dari iman Islam. Kalau kita sudah bicara murtad itu bukan hanya sekedar orang yang pindah dari agama Islam ke Nasrani atau Yahudi, bukan. Lebih luas dari itu murtad. Misalnya na'udzubillah, dianggap keluar dari Islam kalau ada orang mengatakan misalnya Nabi Muhammad bukan Nabi. Atau ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Atau mengatakan Quran bukan wahyu dari Allah. Atau mengatakan bayar zakat tidak wajib. Atau mengatakan puasa Ramadan tidak wajib. Atau mengatakan sholat 5 waktu tidak wajib. Makanya jangan guyonan yang demikian ini. Itu murtad. Atau mengatakan zina tidak haram. Atau mengatakan lesbi tidak haram. Atau mengatakan gumo tidak haram. Itu adalah murtad. Ini loh Islam-Islam ngaco mengatakan yang demikian. Murtad mereka keluar dari Islam. Yang menghalalkan homoseks keluar dari Islam. Murtad puasanya batal, imannya batal. Dan kalaupun mati dia tidak boleh, tidak terhormat. Kasihkan anjing. Dan orang murtad adalah terhinakan. Orang Nasrani adalah lebih terhormat. Kita wajib menghargai kalau dia mati, kita wajib menguburnya. Tapi kalau sudah murtad mengatakan homo adalah halal, homo enggak apa-apa, wa na'udzubillah. Biarpun katanya jubahnya gede tetap murtad. Biarpun katanya dia anaknya ustad, ya anaknya bapaknya ustad, anaknya syaitan. Ini adalah fatwa-fatwa aneh. Ada itu murtad, keluar dari iman. Puasanya batal, imannya batal, mati neraka jahanam dan tidak maaf. Baik, itu ya, itu murtad. Sembilannya sudah selesai. Yang pertama masukkan suatu ke salah satu lubang yang lima. Muntah dengan sengaja, bersenggama tanpa keluar mani tanpa senggama, haid, nifas dan melahirkan, hilang akal, murtad, itu yang batalkan puasa. Setelah itu ini, ibu tidak usah kepikirannya. Kalau sudah hafal yang sembilan, nyantai. Nanti ibu pertanyaan ibu dikembalikan ke sembilan ini. Batal enggak? Balik sembilan. Ada enggak yang sembilan ini? Kalau enggak ada, sudah jangan kepikiran. Baik. Allahu a'lam bisawab. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya atas kajiannya. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, Rabbal Alamin. Baik, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya-jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangaken kula Surono saking Sragen Romayai. Romayai ingkang kula hormati lan kula bekteni. Pangapunten. Nyun pangapunten basanipun campur-campur Romayai. Romayai kula wau ngendikan tentang perjanjian. Pilih perjanjian menika kedah ngenakaken piantun ingkang terikat. Lah, kalau wau mawani perjanjian kalau tentang usaha pun gunane tentang perikat. Terus ingkang napa ingkang kula jak usaha kalau wau mengkhianati padahal sampun pasti timancinipun bagi hasil. Kula sampun beritikat baik supados nuwun enggak ada bagi hasil mboten napa-napa ananging modali dipun balekken ngoten mawon tapi dheweipun berkilah terus terus akhirinipun memutus silaturahmi saking kawula mawi ndik wawon Pak Ustadz ngentikan nek jeng dibunuh kula tetep masuk neraka jahanam napa setelah bunuh terus kula tobat saged istilahnya mboten saged masuk neraka jahanam karena kula pun setelah bunuh kula tobat menika. Milih romayai tentang ataupun enten perjanjian kula selalu teringat. Dalam salat pun kula sering ndongaaken istilah ken balekke tapi mboten mungkin. Terus kula wastani ndongaanipun kejeduk lah kok apa supados ingat ngoten. Saking nyuwun pangapunten romayai. Saking bunek yang nonton. Tunggal niku kaping kalih Romayai. Sekap senggal mawon. Oke, mau terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bapak. Satu lagi dari jamaah ibu-ibu, satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholli. Ini Bu ya, di bulan ini tuh tanggal 1 sampai 10 di bank BTN tuh ada promosi gitu. Siapa yang nyimpan uang gitu dikasih barang gitu, barang. Itu gimana hukumnya barang itu? BTN syariah atau bukan? Di bank BTN itu apa? Bukan. Tengkong pesanan, cuman ya itu ngasih berupa barang gitu. Jadi langsung Bu ya begitu nyimpen, silahkan itu gimana hukum barangnya itu gitu, termasuk riba apa bukan gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Perjanjian yang disebutkan dalam Al-Quran ini perjanjian khusus antara kita dengan agama kita. berbaiat kepada Nabi SAW, khusus yaitu untuk kepatuhan kepada Rasulullah SAW, aku berjanji kalau nanti dapat rezeki, aku akan membantumu untuk mabuk dan judi. Enggak wajib dipenuhi. Tapi ada, kalau janji kita tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib dipenuhi janji tersebut. Adapun yang ditanyakan adalah masalah perjanjian dalam sebuah ikatan sesama manusia dalam transaksi. Dalam transaksi, apakah itu namanya utang piutang? Ada orang kalau pinjam duit kepada kita, janjinya mengembalikan di akhir bulan. Atau orang yang janji kerjasama dengan kita, misalnya perjanjian setiap 2 bulan ada bagi hasil dan sebagainya. Maka seorang muslim mukmin di saat mau melakukan sebuah perjanjian, hendaknya mematuhi. Jangan sampai kita termasuk golongan orang yang berkhianat, dan itu tanda-tanda orang munafik. Dan munafik pada hakikatnya tidak punya iman di dalam hatinya, imannya hanya di dalam lahirnya saja. Mengucapkan syahadat, berselawat, kumpul dengan ahli iman, tapi hatinya munafik. Dan alamat orang munafik adalah kalau dipercaya adalah khianat. Dan khianat dalam perjanjian adalah tanda-tanda munafik. Kalau ada terjadi pada diri Anda, bersyukurlah jika itu bukan Anda yang berkhianat. Itu yang harus Anda syukuri terlebih dahulu. Kadang orang tidak mengerti makna nikmat. Kalau ada Anda dibohongin sama seseorang, bersyukurlah Anda karena Anda yang dibohongi, bukan Anda yang bohong. Kalau suatu ketika Anda didzalimi oleh seseorang, bersyukurlah Anda yang didzalimi, bukan Anda yang berbuat zalim. Ini adalah poin. Sebab kalau Anda berbuat zalim, susah urusanmu dengan manusia, dosa, Anda bermaksiat. Tapi kalau apakah ada orang didzalimi bermaksiat? Tidak. Anda didzalimi bukan bermaksiat, Anda dibohongi, ingkar janji dia, mestinya bagi hasil tertanya, didatangi enggak ketemu, bagi hasilnya enggak ada. Anda dibohongi, Anda khianat. Berarti Anda bersyukur, Anda bukan orang yang berkhianat, Anda bukan orang yang berbohong. Baik, lalu apa selanjutnya yang harus kita tata hati kita? Yang perlu ditata hati kita adalah, ketahuilah, manusia, kita urusan dengan manusia, dengan kelebihannya, dengan kekurangannya. Akan tapi ketahuilah, kekurangan yang ada pada seseorang tidak boleh itu menjadi kekurangan kita. Suatu ketika ada orang, ya Rasulullah, aku punya keluarga, saya tidak pernah baik kepadaku. Dia berbuat jahat dan sebagainya, enggak benar pokoknya. Apakah harus aku balas itu semuanya? Nabi menjawab, kalau kamu balas, enggak ada beda antara engkau dengan dia. Berarti kamu sama dengan dia. Tapi Nabi mengajarkan, bersabarlah engkau, berarti kamu beda dengan dia. Makanya kami sampaikan juga kepada yang bersangkutan, sabar. Alhamdulillah, sabar. Dan tidak perlu mencaci, tidak perlu mengolok. Kalau dia disapa tidak membalas, di SMS tidak membalas, ya jangan ngedonggol di tata hati kita. Mintalah kepada Allah, rezeki tidak akan kurang. Kalau sudah jatah dari Allah, bakal nyampe kepada kita. Kalau bukan jatah kita pun, ternyata di lemari pun juga hilang. Kalau bukan jatah kita. Jadi hendaknya kita menata hati supaya kita tidak menanam kebencian kepada seseorang. Sebab yang namanya syaitan itu pengennya hamba Allah itu masuk neraka. Dalam persahabatan semacam itu, orang yang berkhianat itu na'udzubillah, ini masuk ancaman. Dhalla sawa'as sabil, telah sesat jalannya. Orang yang berbuat zalim telah sesat jalannya. Contoh, kakak beradik na'udzubillah, masuk neraka dengan rebutan waris. Seorang kakak merebut waris adiknya, lab. Diambil waris adiknya. Neraka jahannam bagi orang tersebut. Lihat. Dan setan senang, kalau sudah ada orang masuk neraka itu senang setan itu. Tepuk tangan. Adiknya yang ditalimi adalah calon ahli surga. Jika dia sabar, dia menerima, akan jadi ahli surga. Cuman apakah setan diam? Setan enggak senang ada orang masuk surga. Termasuk teman Anda itu dalam bencana. Dan dia dalam neraka, dalam ancaman neraka berkhianat dengan Anda, perjanjiannya tidak dipatuhi. Dia dosa. Dan jika tidak tobat, neraka nanti. Dan setan bertepuk tangan. Nah, Anda itu kalau sabar masuk surga selamat, cuman setan tidak mau diem, tidak mau Anda masuk surga. Sama adiknya yang direbut warisnya pun setan enggak senang kalau dia masuk surga. Oleh setan dibisikin. Kadang-kadang lagi jalan kelihatan mobil akaknya, mobilnya baru. Rumahnya megah. Berangkat umroh. Akaknya pertama disimpan di dalam hati, mulai diungkapkan amarahnya, ngomong sama istrinya, "Mama, itu loh jatah waris kita diambil sama abang itu beli mobilnya." Iya, mama mulai. Seanaknya pun diajak gunjing. Akhirnya apa? Yang satu abangnya masuk neraka gara-gara mengambil waris saudaranya, adiknya masuk neraka gara-gara dendam dan menggunjing abangnya. Habislah, sama. Anda semestinya masuk surga, cuman setan tidak ingin Anda masuk surga. Ditanamkan amarah, kutuk dia, semoga kecedot, tabrak mobil, segala macam. Akhirnya Anda punya dendam, setan tepuk tangan, masuk neraka bersama saya, kata setan. Maka siapapun yang didolimi, bersyukurlah kepada Allah dan tata hati, ketahuilah kedoliman itu pasti berakhir. Dan pasti berakhir. Kalau tidak berakhir esok hari minggu depan, kalau tidak di minggu depan di dunia berakhir, akan ganti dengan kenikmatan nanti di akhirat di alam barzah. Kenapa kita harus pusing dengan kedzaliman seseorang? Bersyukurlah kalau kita didzalimi, asalkan jangan sampai kita berbuat zalim. Semoga tidak ada kedzaliman di antara kita. Kemudian masalah apa tadi? Bank BTN, Bu ya. Ketahuilah bahwasanya di dalam bank tersebut jika bukan dikemas dalam syariah, di situ adalah banyak keharaman di dalamnya, di antaranya adalah riba. Kalau Anda menitipkan, nanti akan dikembalikan dengan bunganya. Begitulah, setan dari masa ke masa, kalau ngajak ke neraka, enggak main-main. Belum apa-apa sudah kasih hadiah, biar cepat masuk neraka jahanam. Ayo, masih mau begitu. Sebab diajak neraka, kalau nyantai-nyantai, kadang masih mikir, ini ada hadiahnya, wah cepat nerakanya. Bismillahirrahmanirrahim, masuk neraka. Bismillah, masuk nerakanya. Ini sudah, karena ada bunga di dalamnya, tidak ada urusan kita. Dan kita harus mulai hijrah dengan demikian itu. Tidak usah tergiur dengan hadiah dan sebagainya. Hadiah kalau dari sesuatu, kalau hadiah itu dari zatnya hadiah, dari siapapun, bisa saja kita terima. Tapi Anda menitipkan kemana itu? Biarpun katanya, saya tidak dengan mengambil bank bunganya. Engkau tidak mengambil bunganya, tapi engkau telah mengagungkan, membesarkan syiar dunia riba tersebut. Dapat bagian dosa. Jadi, kalau ada orang tobat dari riba itu bukan kisahnya menitipkan uang untuk jadi riba, bukan. Misalnya, Anda adalah orang kaya raya, terlanjur menitipkan uang di dunia konvensional, tiba-tiba bunganya tok, misalnya 500 juta. Bunganya tok 500 juta. Bagaimana dengan bunganya 500 juta ini? Bunganya saja. Tidak tahu duit Anda ada berapa miliar, triliun. Lah bunganya 500 juta. Ini saya ingin tobat, ini bagaimana? Kalau tobat, mudah. Bunga itu jangan kau tinggal di situ. Ambil bunga itu, kemudian gunakan untuk sesuatu yang untuk masyarakat banyak, tapi sesuatu yang rendah dipandang orang. Contohnya buat selokan masal, selokan ini, jembatan, pokoknya yang rendah-rendah begitu. Tapi jangan pakai atas nama dirimu. Jadi aja panitia pembuat pembuatan selokan di kampung mana. Jadi Anda panitia pura-pura cari dana, ayo sama dana. Tak tahunya Anda ambil dari riba yang Anda dapat tadi. Jadi tobat dari riba itu seperti itu, sudah punya baru tobat. Bukan begini, ya sudahlah saya titipin nanti insya Allah bunganya buat pondok pesantren, wah ini sakit ini orang. Enggak begitu caranya. Jadi enggak boleh, jadi tidak boleh Anda memulai. Tapi kalau Anda tobat, oleh ya, biarpun hadiahnya adalah rumah, 1000 rumah, enggak ada perlunya kita dengan sesuatu yang tidak baik. Kenapa? Tergiur dengan dunia, akan kau tinggalkan. Berapa banyak orang bangun rumah baru masuk seminggu harus ditinggalkan rumahnya. Alangkah banyaknya orang bangun rumah belum jadi sudah mati duluan. Ada banyak orang masuk bangun rumah megah full AC dengan kulkas besar pun ternyata tidak boleh tidur di AC, tidak boleh minum es. Banyak macam-macam. Itu dunia yang kau kumpulkan itu. Akan tapi jadikan duniamu adalah bekal menuju akhiratmu. Jangan berurusan dengan yang haram, selesai hijrah. Yang sudah berurusan, yang saat ini masih berurusan dengan dunia konvensional, perlahan ayo kita hijrah, perlahan demi perlahan. Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hatimu. Tapi ini kisahnya adalah mau memulai. Wah, ini iblis yang mengajak. Hadiahnya itu adalah iblis itu. Hadiahnya gede. Apapun hadiahnya, dunianya itu sudah. Apapun hadiahnya, biarpun hadiahnya umroh 16 kali, sama aja itu. Sudah aja, jangan ditanya lagi. Bahwa dunia konvensional adalah haram sudah. Enggak usah ditanya lagi sudah. Jangan-jangan hidahnya apa ini, hadiahnya tasbih Al-Quran, mushaf 200. Nasib buruk ini, hadiahnya pakai yang baik-baik gitu, orang tergiur nanti. Dengan Al-Quran saya kan bisa bantu Al-Quran apalagi untuk Ramadan. Ini didengar sama pihak bank bisa jadikan hadiah, benar ini nanti. Oh, bahaya ini omongan Buya ini. Hadiahnya Quran. Alasannya apa? Ibu kan bisa bagi-bagi Quran nanti. Waduh, hebat benar nih. Masuk neraka pakai Al-Quran nih. Karena apa? Tertipu dengan hadiah-hadiah semacam itu. Adapun yang masih berurusan dengan dunia konvensional, Allah Maha Kasih wahai hamba Allah. Ngadulah kepada Allah, jangan berhujah. Kalau Anda belum bisa hijrah hari ini, mungkin esok hari. Kalau belum esok hari, mungkin minggu depan. Kalau belum minggu depan, mungkin tahun depan. Akan tetapi harus ada terlintas di hatimu ingin hijrah. Jangan menikmati itu semua dan jangan engkau berhujah. Hujahmu itu menantang Allah, menjadi engkau tidak ditolong oleh Allah. Dan banyak orang hijrah. Bahkan ada saat ini ada salah satu dari saudara-saudara kita yang masih berurusan, bahkan dia bekerja di tempat tersebut, tapi lihat, kalau sudah menyebut itu menangis, derai air mata. Air matamu menghapus itu semuanya. Lalu kapan saya belum bisa pergi Buya, kenapa? Saya itu yang nyekolahkan bank itu, kalau saya keluar saya harus bayar. Waduh, tambah kacau ini. Gimana? Begitulah, neraka itu memang selalu diikat, enggak boleh kau keluar dari neraka. Maka dari itu harus berpikir, sampai kapan? Ya tugas selesaikan, nanti insya Allah, yang penting hatimu hijrah dulu. Bencikan dulu, selesai. Wallahu a'lam bisawab. Baik Buya, terima kasih, kita bacakan pertanyaan yang telah masuk di media sosial. Kita ambil satu penanya, ada saudara kita Jamsiah dari Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau bertanya, sebentar lagi kan bulan puasa. Boleh enggak selama bulan puasa minum pil penghambat datang bulan agar puasanya penuh satu apa? Bulan? Pil apa? Pil penghambat haid. Iya. Agar puasanya penuh satu bulan dan supaya tidak punya utang juga. Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih atas nanti jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai adik yang solehah yang ada di Saudi sana, ketahuilah bahwasanya beribadah tidak boleh dengan hawa nafsu. Beribadah tidak boleh dengan hawa nafsu. Ada ibu yang ceramah di luar kayaknya. Ibu, ibu kalau jadi tamu, ibu para tamu semuanya duduk yang manis. Ibu yang para tamu kalau mengatur tidak pakai suara, pakai isyarat saja. Ibu-ibu semuanya yang mengatur para tamu tidak usah pakai suara. Ibu-ibu yang mengatur para tamu tidak pakai suara, pakai isyarat dengan tangan. Ibu yang mengatur tamu dengan isyarat dengan tangan. Assalamualaikum Ibu Solehah. Masya Allah. Serius, semangat dia mujihad di jalan Allah. Kalau keluar suara untuk ceramah nanti Ibu, sayang suaranya. Ibu yang ngatur tamu, adik-adik putri yang ngatur tamu, tidak pakai suara. Ini ada tamu berapa bis datang ini, pas majelis begini. Datang ke majelis karena Allah mulutnya ditutup. Kasih permen saja mulutnya. Ngemut permen Bu. Ibu semuanya yang tamu ngemut permen supaya tidak ngomong. Karena suaranya sampai di sini. Ibu mengganggu orang menuntut ilmu, dosa. Duduk dimanapun tempat. Ini adalah tempat yang dibangga oleh Nabi Muhammad. Di lantai lah ketahuilah. Kita bakal masuk ke tanah. Selesai. Ustazahnya yang ngatur tidak pakai suara, pakai isyarat saja. Pakai cubit. Suaranya sampai di sini, Masya Allah. Semangat. Baik, karena ini masalah penting, ini kebetulan masalah ibu-ibu, supaya tidak salah. Ibu beribadah tidak boleh hawa nafsu. Saya ingin bulan Ramadan penuh, enggak punya utang. Pakai minum obat. Dia seolah-olah lebih hebat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang orang hebat itu dengan tidak haid, Allah tidak membuat haid. Sudahlah, enggak usah macam-macam. Enggak usah macam-macam, jalankan sewajarnya. Enggak usah melakukan itu semuanya. Adapun boleh tidaknya, ini masalah lain. Kalau masalah boleh dengan catatan, kalau menurut medis, menurut kesehatan tidak mengganggu Anda, diperkenankan. Tapi bukan kemuliaan yang dahsyat yang semacam itu. Kemudian, lah kalau Anda punya utang, apakah membayar utang itu mengurangi pahala? Tidak. Pahalamu utuh. Bahkan bisa lebih, Bu. Ibu punya haid seminggu. Ya enggak? Dibayar berapa? Pas ibu bayarnya hari Senin, dapat pahala Senin Kemis juga. Padahal kalau enggak pakai ngutang, enggak pernah puasa Senin Kemis. Lumayan, kenapa kok pusing-pusing? Ayo, puasa Sawal pas 6 kali, 6 hari, saya bayar pas di hari Sawal. Niatnya niat bayar utang, tok, dapat pahala. Sudahlah, ibadah tidak perlu dengan hawa nafsu. Cukuplah kalau Anda beribadah sesuai dengan apa yang Allah titah, Allah atur. Tenang dirimu, haid. Anda dalam keadaan haid tidak akan mengulangi pahalamu. Cuma mungkin ini biasanya takut hawa nafsu. Makanya saya ingatkan, kalau hawa nafsu tidak akan diterima oleh Allah. Bagian hebat 30 hari saya ini. Ada haid memang dalam diri manusia, diri wanita, memang itu adalah untuk mengeluarkan kotoran dan itu sudah kesehatan untuk kebaikan kembali kepada wanita tersebut. Jadi kemudian, kalau ada seandainya ada orang minum obat, ya puasanya tetap sah. Dan jika tidak mengganggu kesehatannya, bukan suatu yang terlarang, boleh-boleh saja, tapi bukan sebuah keutamaan. Keutamaanmu adalah jalani normal. Cuman yang perlu kami hadirkan ilmunya di sini, biarpun dalam keadaan haid, yang tidak boleh hanya berpuasa dan membaca Al-Quran sama sholat. Dan mentawaf jika Anda di Mekah sana. Adapun masalah berzikir, Anda tetap boleh. Jadi tetap jatahmu, misalnya orang-orang pada terawih 23 rakaat sama witirnya 2 jam setengah karena khatam Quran. Anda tidak boleh kalah di rumah, Anda berzikir 3 jam setengah. Harus begitu dong. Artinya apa? Di malam itu pun Anda tetap beribadah, hanya tidak dengan sholat, tidak membaca Al-Quran. Cukup dengan zikir, pahalanya sama. Bangun malamnya pun tetap masa tahajud. Orang pada tahajud, Anda tetap bangun malam, pahalanya sama. Jadi tidak, bukan sebuah penghalang itu haid. Cuman nasib buruk sebagian orang yang salah paham, kalau sudah dapat haid, libur semuanya. Suaminya pun disiapin mie bang, sudah siapin mie, tinggal masak air panas tok. Sahur-sahurnya suaminya jadi pakai mie nanti. Tidak, ibu bangun, menyiapkan sahur, meladeni anak-anak, pahala itu semuanya. Jadi ibadahmu tetap, hanya puasa tidak ada. Dan ada hikmah di balik itu semua, sebab seorang haid yang lagi berpuasa, seorang haid haram berpuasa. Dalam keadaan haid, maka dia boleh makan. Sebetulnya itu kesempatan bagi ibu untuk masak yang enak buat suami dan anak-anak. Ya, dicicipi yang pasti. Ibadah juga, dinikmati aja, enggak usah sok ibadah. Seolah-olah lebih hebat daripada orang-orang soleh terdahulu. Minum obat, terus apa lagi? Saya enggak mau, saya pengen obat anti tidur, biar malam saya enggak ngantuk-ngantuk. Ada orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka mengatakan Nabi itu ibadahnya luar biasa, sudah diampuni dosanya oleh Allah. Diampuni dosanya oleh Allah, ibadahnya sampai kakinya bengkak. Maka sebagian mereka berkata, demi Allah, saya mulai hari ini saya berusaha untuk tidak tidur malam. Satu lagi, demi Allah, saya tidak akan menggauli istri saya, tidak akan nikah sama sekali. Takut terganggu katanya. Kedengaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad marah, sungguh aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tidak ada yang mengalahi ketakwaan. Akan tapi apa? Ini atazawwajun nisa. Aku juga menikahi seorang perempuan. Aku berbuka, aku juga sahur. Aku makan sesaat, aku buka sesaat. Jadi jangan sok ibadah. Mau semalam suntuk, enggak mau tidur. Penyakit itu. Ibadah tidak boleh hawa nafsu. Jadi adik-adik putri, ibu-ibu, jalani haid-haid. Kesempatan haid, ya berarti kalau sudah haid makan banyak, bisa membuat masakan yang enak untuk takjil dengan melayani. Saya cipi enak, biar gak kasin, boleh, tidak ada masalah. Jadi nikmati itu semuanya, itu karunia Allah. Nanti bayar puasa, bayar adalah ibadah juga kok. Jadi ibadahnya jangan dikurangi, zikir, baca sholawat dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik Buya, satu lagi, ada satu pertanyaan tertulis dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, suami saya sering marah-marah, bahkan melampaui batas kepada istri dan anak-anak saya, marah dengan ucapan bahkan fisik. Saya ragu akan kehalalan bahkan keharaman hubungan kami, karena suami saya hampir selalu mengucapkan kalimat cerai ketika marah. Sekarang, saya sudah mendaftarkan gugatan cerai kepada pengadilan agama dan sidangnya insya Allah tanggal 13 Juni. Sebelum waktu sidang, saya ingin pendapat dari Buya, masih halal atau sudah haramkah kami? Karena saya merasa bingung dari pengadilan agama bilang halal karena talak 1 dan 2 disebut sah jika diputuskan oleh pengadilan agama. Begitu Buya pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan semacam ini tidak bisa diselesaikan di majelis umum semacam ini. Kita harus tahu dulu detailnya permasalahan. Cuman secara umum begini gambarannya. Kalau hukum fikihnya, kalimat cerai yang diucapkan oleh seorang suami jatuh cerai. Satu, suami yang suka mencaci maki, marah-marah tanpa sebab adalah salah. Bukan suami yang benar. Kekuatan seorang suami adalah untuk ngayomi, bukan kekuatan adalah untuk mencaci dan berbuat zalim. Cuman kesalahan suami pun kadang tidak serta-merta dia melakukan kesalahan. Jadi semuanya harus koreksi diri dong. Kenapa kok suami marah-marah? Itu kan pilihanmu dulu. Tahun pertama nikah bukan marah enggak? Mungkin dia menjawab enggak. Tahun kedua enggak. Tahun keempat kok jadi marah, ada apa ini? Jangan-jangan kamu yang bikin marah, kan kita tidak tahu makanya. Ini. Dimarahi dulu ini yang bertanya ini. Jangan-jangan suamimu jadi marah-marah gara-gara kamu nih. Kamunya tidak peduli. Suat. Suami sakit, cuek, kamu ngurusi dirimu sendiri, ngurusi apa namanya ke salon segala macam. Wah, suaminya merintih-merintih misalnya atau apa lagi? Atau kamu tidak peduli dengan suami, sudah dipeseni berkali-kali. Kadang-kadang kejahatan suami juga karena istri. Karena suami ada punya emosi manusia, dia bukan nabi. Sebenarnya sederhana, mula-mula kalem dan sebagainya. Cuman suaminya, istrinya itu cuek, bebek. Ma, tolong ma, papa nih, apa abah lagi keluar nih, bajunya tolong diangkat ya dari jemuran karena besok dipakai untuk ke pengajian atau ke kantor. Iya bang. Pulang dari rumah sudah kehujanan, bajunya masih di luar. Kehujanan. Masih sabar yang pertama. Sabar, ngomongnya masih sabar. Yang kedua pak, lupa, sepatu taruh di luar. Bu, tolong sepatu bapak, tolong masukin, nanti takut kena hujan nuh, sepatu. Baik. Tentunya apa? Pulang, sepatu hujanan lagi. Ayo, kira-kira Anda sebagai seorang suami bagaimana kira-kira? Begitu ya ini. Tidak pernah dengar omongan, tidak pernah peduli, saya dengan kepentingannya sendiri. Jadi bisa saja seorang suami itu jadi pemarah karena istrinya, mungkin. Makanya sekarang koreksi diri semuanya. Sehingga kalau nyuruh yang ketiga sudah tidak pakai, ma tolong, umi tolong, atau istriku, suamiku, atau. Itu coba keluar sekarang, keluar telepon, keluar, cepat keluar. Ada pak, coba lihat, itu ada kelihatan sepatu kan, sepatu, iya ambil. Kan udah gitu, ngomong sudah tidak enak. Angkat keluar, sudah tidak enak, sebab pakai pesan tidak paham dia. Sudah mulai kasar ngomongnya, lihat. Akhirnya perintahnya sudah pakai kalau jangan lupa awas ya. Udah tidak enak tuh. Gara-gara istrinya bebel. Ibu harus punya pengajian khusus dengan Buya. Bagaimana menaklukkan seorang suami. Sederhana. Ibu yang patuh, ibu yang dengar, jangan banyak hujah, suamimu pasti takluk. Awas ini, rumusnya sederhana tuh. Jangan khawatir pak, tenang aja dengan saya. Kita satu madhab lah ya. Jadi menaklukkan suami itu enak. Kadang-kadang urusan sepele harus debat dengan suami. Tapi wahai para suami, istrimu adalah amanat. Berbuat zalim kepada istri adalah sebesar-besar kezaliman. Kok tega bentak istri tanpa sebab, itu suami gila. Kata Nabi, ini orang hilang akalnya. Siang harinya dipukuli, malam harinya digauli. Orang sakit. Sakit dia, gila orang itu. Ada suami gila betul. Istri itu lembut, enggak perlu pakai kasar. Kalau ada seorang suami naklukkan istri saja pakai pukulan, pakai ancaman cerai, suami enggak punya kelebihan. Ya, cek-cek. Tahu enggak cek-cek itu? Cemen. Naklukkan suami pakai bentakan, ya suami model apa itu? Kau sanjung itu. Biarpun hitam kau bilang manis itu sudah wah. Biarpun anda begini, jangan kelebihannya. Semuanya mungkin tidak pantas rambut yang bagus, bilang sanjung rambutnya. Ada dua, indah pokoknya gampang dia. Istri itu sanjung dia adalah halal bagimu. Dia merawat anakmu, dia menyusui anakmu, dia mengambil anakmu, mengandung anakmu. Lalu kok ada suami bentak istri itu? Gak masuk akal. Apalagi sampai nempeleng, tinju sama istri. Ya mesti menang. Pernah sana ke Israel sana kalau berani kau. Perang sama orang Israel, orang Yahudi sana. Ini tolong wahai para suami. Sudah adil bu, satu-satu ya. Satu-satu. Makanya pulang indah semuanya ini. Cubit-cubitan nanti habis rumah. Gak ada kayak tadi itu. Suami saya marah setiap hari. Tunggu dulu dong sebabnya apa. Jangan-jangan kamu yang bikin sebab. Baik. Kalau memang ternyata suaminya benar-benar sudah tidak benar, ketahuilah, damaikan dulu. Ada, jangankan ada permasalahannya. Apa sih menjadi sebab? Kadang ya orang seorang istri tidak, kalau perlu bertanya apa sih yang menjadi? Kadang apa yang menjadi sebab suaminya marah? Mungkin kebutuhan yang sangat pribadi. Ada sebagian istri itu adalah urusan pribadi juga ogah-ogahan. Maka Nabi dalam satu hadis, Nabi mengancam ibu. Dalam hadis Nabi yang berbunyi, "Idza ta'arrajulu imra'atahu ila firasyihi," kalau seorang suami mengajak istrinya ke kasurnya, fa'abat. Kemudian istri itu ogah-ogahan. Fa'bata qadbana, kemudian suaminya itu naik pitam marah semalam. Al-adadul malaikatu, malaikat mengutuk wanita tersebut hatta tusbih, sampai malaikat pakai perempuan itu masuk waktu pagi. Kok angin kutuk-kutukan? Ibu enggak usah khawatir. Ini justru hadis yang paling indah untuk kaum wanita. Seorang wanita diajak kemana tadi? Ke atas kasur, bukan disuruh nyangkul, Bu. Ini kadang-kadang wanita yang sakit itu memahami hadis ini berbeda. Kamu bukan suruh berjemur di bawah terik matahari, kamu bukan suruh naik gunung, bukan suruh naik pohon kelapa, tetapi kamu disuruh ke atas kasur. Lah kok ogah-ogahan? Dikutuk malaikat sampai pagi, suruh enak, suruh indah sampai dikutuk kalau enggak mau, kan enak. Kalau kamu enggak mau makan enak, nanti tak bunuh, ada enggak gitu? Kan aneh gitu. Anda paling suka dengan sate, indah sate anget, kalau tidak makan tak bunuh. Kira-kira gimana? Ya, ya kayak seperti itu maksudnya. Ini sebenarnya kalimat yang paling indah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman banyak wanita-wanita semacam itu membuat suami marah. Kalau sudah giliran suaminya, mohon maaf ini majelis perlu kami sampaikan. Di saat suaminya ada mau tuh, di saat suaminya ada tanda-tanda ingin begitu. Ini ibu-ibu tuh banyak yang nyuci piringnya jadi lama-lama, nutup pintu lama-lama. Ya, betul Pak gitu. Iya itu cuy. Yang mana ini? Awas hati-hati Bu. Sudahlah. Ini ada banyak berhujjah ini. Ada emosi, ada hawa nafsu. Tidak seperti itu Bu ya, soleh. Tapi suami pun juga seperti itulah. Ayomi, kekuatanmu adalah untuk ngayomi ya. Tidak pantas. Di sini tidak boleh ada laki-laki yang kasar dengan istri. Kalau kamu lemah masalah ekonomi, itu dari Allah. Tapi tidak bukan berarti kamu harus kasar dengan istrimu. Lemah ekonomi, gantilah dengan kalimat maaf, gantilah dengan pengabdian. Mungkin suami istrimu yang pandai cari duit, tapi bukan kamu menikmati istrimu, tapi karena kamu lemah, mungkin seorang laki-laki sakit dan sebagainya, stroke dan sebagainya, istri yang bekerja dan sebagainya. Kalimat maaf harus. Kadang-kadang sudah masya Allah ada nasib buruk lagi, ada laki-laki gila, sudah enggak ngasih nafkah, kasar ngambil duit sama istrinya. Oh, ini gila benar tuh manusia. Istrinya juga gila itu kayaknya. Istrinya juga gila, suami gitu diambil, dipilih. Gila semuanya macam. Hidup tidak boleh seperti itu, hidup itu adalah saling melengkapi, harus indah semuanya. Ya, ibu yang dengar saya, ibu solehah semuanya ini. Bapak ini senang semuanya dengan bu yang ngasih hadiah semuanya. Hari ini, ini. Jadi permasalahan yang kami amati selama ini, problem itu kadang-kadang kurang komunikasi. Ada kekurangan di pasangan, tidak dikomunikasikan, seru terus menjadi permusuhan. Sampai terjadi kalimat cerai, kalimat ini. Jadi tidak serta-merta, waktu pengantin baru juga indah-indah aja kok. Tiba-tiba pengantin lama punya anak 3, mesti yang tambah cinta, tambah kasih, punya anak 5, tambah cinta, tambah kasih. Ternyata ada problem, ada apa di balik ini semuanya. Makanya perlu namanya hakam penengah. Makanya carilah penengah. Siapa penengah itu? Penengah antara engkau dengan anakmu, penengah antara engkau dengan suamimu. Siapa? Orang yang sekiranya menjadi titik temu. Apakah itu guru yang kau cintai, guru yang dicintai suamimu, guru yang kau cintai, guru dicintai oleh anak-anakmu. Ini menyelesaikan permasalahannya. Kalau pada zaman dulu kan punya masalah, suami istri langsung ke Nabi. Baru nerus Nabi dan sebagainya. Makanya sangat pincang, suaminya dekat sama ulama, istrinya dekat sama artis. Kacau. Enggak ketemu judulnya. Istrinya sering datang ke rumah ulama, suaminya tidak, enggak bisa ketemu. Bahkan kalau suaminya mau diajak ke rumah ustaz, paling saya nanti mau dimarahi. Sudah gitu dulu. Ini model ada orang begitu. Atau sebaiknya, seorang istri diajak ke sini itu enggak mau. Halah, paling saya diadili nanti. Loh. Makanya Anda, wahai para istri, bawa suamimu ke majelis yang mulia. Hei para suami, bawa istrimu ke majelis yang mulia, nanti ada titik temu di situ. Kalau dengar sini, makanya ibu, ini ibu-ibu yang hari ini kesini, suaminya enggak dibawa tuh nyesel. Bapak-bapak juga begitu, kalau bapak istri nyesel, karena semuanya harus seimbang. Ilmu harus seimbang, wallahu a'lam bishawab. Ramadan harus indah, Ramadan marah-marahan tidak enak. Ramadan dengan kebencian capek. Ramadan harus dengan senyum. Dengan keindahan suami mencari nafkah untuk istri yang bikin senyum. Jangan sampai bapak ibu, bapak-bapak punya cari rezeki di bawah terik matahari, dapat gaji, ingat istri yang selalu bikin marah. Tidak enak betul. Dapat duit begini, dikasihkan istri, pasti bilang, kok cuma segini bang? Ini. Istri juga begitu, bayangkan di bawah terik matahari, di dapur yang panas, masak. Waktu perut lapar, untuk suami yang suka bikin panas. Tidak enak, Bu. Ya? Tapi kalau ibu secapek apapun, Masya Allah, ini buat suamiku tersayang. Suamiku tercinta, buat jantung hatiku. Oh, senyum, ngelihat masak, nyuci celana yang tebel pun masih bisa senyum ngelihat celana, tergambar wajah suamimu. Ya senang lihat. Oh, tapi kalau sudah hati kan, ngaduk kopi aja. Nasib buruk itu ya. Maka saling mencintai karena Allah, suami istri indah ya, baik insya Allah. Ramadan harus dengan indah. Minta maaf, yang malu minta maaf, sombong minta maaf, ini mumpung Ramadan. Dan yang suka marah-marah untuk nahan marah mumpung Roma, yang kurang mengabdi pada istri mumpung Roma dan insyaallah baik. Pengajian bulanan, pengajian sepanjang bulan Ramadan dirubah jadwalnya semuanya, adanya halaqah pagi setiap pagi habis sholat subuh, kemudian siang jam 10, sore jam 6, tiga kali, dan itu sekaligus disiarkan oleh Radio Ku Network. Jam 4 sore, dan itu sekaligus disiarkan di Al-Bahjah TV, sama juga disiarkan oleh Radio Ku Network. Baik, insyaallah. Apa? Oh, tausiah. Saya baru faham ini, apa ini? Belum dapat informasi ini. Spesial nyambut Ramadan, aktifkan RPT NSP, nada sambung pribadi, mutiara tausiah. Oh, ada tausiah. Buya Yahya, di apa ini? Di Telkomsel sama Indosat. Jadi yang pengen ada suara ceramah, diketik kode kirim SMS ke 1212, ini yang Telkomsel. Ketik kode kirim SMS ke 1212. Contoh, NSP bulanan ketik aja. CKADH, apa CKADH itu? Oh, rumusnya. Di sini mohon diambil ada rumus tausiah apa? CKADH kirim SMS ke 121. Yang mingguan CKADJ kirim, nanti akan dibalas langsung keluar. Ini bayar enggak? Bayar. Ya bayar untuk pengajian ya bayar ya. Nah, dengar. Yang gratis hadir ke majelis. Baik, kemudian di Indosat juga ada, ketik kode ke 808. Ambil brosurnya ini dan sebarkan kepada yang lainnya, yang punya WA, WhatsApp juga. Ini membuat perubahan, jangan sampai RBT-nya adalah goyang pinggul. Ramadan harus indah semuanya ya. Jadi dari Indosat sama apa? Telkomsel. Telkomsel 1212, Indosatnya 808. Nanti apa? Ada RPT ceramah-ceramah singkat di saat di nada dering kita, insya Allah. Cukup sampai di sini, insya Allah. Baik, ada buku masalah taraweh dan juga puasa praktis dan juga sholat di atas tol, ini di kita perbanyak. Bahkan kita lelang, siapapun yang ingin mencetak lebih besar lagi diperkenankan untuk dibagi-bagi untuk menjauhkan saudara-saudara kita yang sering di jalan dari meninggalkan sholat. Sebab sekarang ini di Jakarta berapa ribu orang sehari yang meninggalkan sholat. Bukan karena mereka ingin melanggar Allah itu, akan tapi karena mereka ada yang belum mengerti hukum dan caranya. Berarti yang salah bukan mereka, yang salah adalah ustadznya. Tidak pernah memberikan pemahaman tentang sholat yang jangkam. Kita harus banyak istighfar, para asatid harus banyak istighfar kepada Allah. Orang awam ilmunya dari para ustadz dan kiai. Lah kiai yang tidak memahamkan, gimana mereka bisa mengamalkannya? Maka buku ini, solusi sholat di atas tol ini. Ini kita akan cetak puluhan ribu insya Allah untuk dibagi-bagi. Maka nanti dilelang juga barang siapa yang punya ini, akan dicetak khusus dan dibagi-bagi untuk mereka yang ada di Jakarta dan dimanapun. Dan ternyata yang sudah membayar untuk banyak, beli juga masih boleh. Sudah membayar, beli lagi. Yang dibagi-bagi ada dibagi-bagi, tapi ini dibayar, beli ini. Beli. Oh, beli. Berarti program bagi-baginya ini bukan untuk Anda semuanya. Insyaallah. Baik, ini saja ya. Ini program tarawih, apa? Fikih praktis puasa sama tarawih sama ini yang harus segera diperbanyak ini. Anda bisa fotokopi sebanyak-banyaknya dibagi kepada saudara-saudara. Dan juga kami ucapkan sekarang ada tamu, mohon maaf kalau tadi kami tegur para tamu, bukan para tamu ini. Tamu ini solehah-solehah semuanya. Tidak tahu dari mana? Dari mana tamunya? Ini tidak tahu juga. Bagaimana tidak tahu? Ini jangan di sini kalau tidak tahu. Hah? Dari Palemanan, Masya Allah. Dari sini, Masya Allah, para tamu yang dimuliakan Allah, biarpun datangnya terlambat, insya Allah dapat keberkahan yang sama. Dan insya Allah jadikan ahli istiqomah. Dan semoga keluarganya juga dijaga oleh Allah. Dan ziarahnya ziarah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhdhurna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa atina wa la tusul alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami ya Allah di dunia dan di akhirat ya Allah. Ramadan di ambang pintu ya Allah. Kami mohon ya Allah sampaikan kami kepada Ramadan ya Allah. Dan jadikan kami orang yang beruntung di bulan Ramadan dengan pahala yang berlipat ganda ya Allah. Dan mendapatkan pengampunan darimu ya Allah. Ya Allah. Jadikan Ramadan adalah saat indah kami denganmu ya Allah. Dan indah kami dengan keluarga kami ya Allah. Ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah ampuni dosa kami ya Allah. Hanya karena dosa-dosa itulah yang menjadikan kami malas beribadah. Kami mohon dosa kotoran anggota tubuh kami ya Allah dan juga hati kami. Kami mohon ya Allah ampuni kami. Kami ingin memasuki Ramadan dengan kerinduan untuk berbuat baik di bulan Ramadan. Kami ingin memasuki Ramadan ya Allah dengan ya Allah dengan keampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah dari saudara-saudari kami ya Allah. Jika pada tahun yang lalu Ramadan yang lalu mereka banyak yang meninggalkan puasa, kami mohon siapapun mereka, dimanapun mereka berada, ampuni mereka ya Allah. Jangan kehukum karena mereka telah meninggalkan puasa pada tahun yang lalu. Kami mohon ampuni mereka, sungguh mereka meninggalkan puasa banyak di antara mereka hanya karena tidak mengerti. Akan tapi kalau ya Allah, kami mohon ampuni mereka karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan di Ramadan ini menjadi ahli puasa ya Allah. Jadikan di Ramadan ini menjadi ahli puasa ya Allah. Jadikan Ramadan ini menjadi ahli puasa ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Anak-anak kami dan para santri-santri kami, angkat derajat mereka. Mudahkan mereka dalam menuntut ilmu ya Allah. Berikan kepada mereka ilmu yang manfaat ya Allah. Mudahkan mereka untuk menghafal Al-Quran. Mudahkan mereka untuk mengenal syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan lahir batin mereka adalah dengan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan sampai lahirnya mereka saja yang dengan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan sampai ada di antara mereka munafik-munafik. Jangan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Dan ya Allah yang punya permasalahan, ya Allah kami mohon, ya Allah selesaikan urusan mereka. Dan ganti dengan keindahan dan kasih sayang. Jadikanlah kami suami istri yang saling mencintai karenamu dengan penuh pengabdian, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Kami mohon, ya Allah. Yang belum menikah, ya Allah, jaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kumuliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah siapapun yang bergabung di acara ini Allah, baik yang hadir di sini, Allah yang menyaksikan acara ini atau yang mendengar suara ini, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan dan jadikan ini pertemuan mukaddimah perkumpulan kami kelak di surga bersama kekasih Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, siapapun ya Allah yang tersinggung perasaannya oleh kalimat-kalimat kami, ya Allah kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Berikan kepada mereka kesadaran ya Allah, berikan kepada mereka kemuliaan ya Allah. Siapapun yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, kami mohon gantilah dengan kebahagiaan ya Allah. Yang tersinggung perasaannya oleh kalimat kami, ganti dengan segala kebaikan dan kebahagiaan. Dan kami mohon ampuni kami, dan kami mohon berikan kepada kami kami semua khusnul khotimah. Dan kami mohon siapapun ya Allah yang datang ke tempat ini, yang mendengar suara ini, yang berjualan, yang datang dengan angkotnya, semuanya ya Allah, berikan keberkahan kepada mereka. Semuanya ya Allah, yang menjaga ya Allah, lalu lintas yang ada di sana, dan siapapun yang berjuang di majelis ini, berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Apa yang berjuang dengan harta, atau ilmu, atau pikiran, atau tenaga ya Allah, atau doa ya Allah, kami mohon berikan ketulusan, keikhlasan. Jadikan itu sebab kebaikan untuk mereka di dunia dan di akhirat, untuk diri mereka dan keluarga mereka, dan kami mohon berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, yang kami ucapkan adalah kalimat mulia, kalimat agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Minta Fatihah sekali. Kita membeli tanah sebelah ini cukup butuh dana, cukup ada juga tidak besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita membeli tanah ini temponya tidak lama. Jadi kita butuh dana 2,5 M setengah. Kurang lebihnya 2 miliar setengah untuk pembelian tanah ini. Minta didoakan ibu di rumah atau dimanapun bapak ibu berada. Sederhana. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu untuk pembebasan tanah ini. Karena ini datang untuk pondok dan ini Masya Allah ini amal jariah yang besar sekali. Pembelian tanah ini, semoga Allah mengirim ahli surga, ahli surga yang bisa membantu pembebasan tanah yang ada di sini. Dan semoga Allah menjadikan kita bersama mereka. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin hadirat, para pendengar hadirat kuna, juga para pemirsa Al-Bajah TV dimanapun anda.